السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر قبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa menghadiri kajian di tempat ini pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada amal saleh kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Thalabul ilmi adalah sangat erat kaitannya dengan iman. Timbulnya iman di dalam hati kita itu di antara sebabnya adalah dikarenakan thalabul ilmi. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita dalam tafsir surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini ada satu pembahasan tentang pentingnya ilmu. Demi masa, sungguh semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati untuk di atas kebenaran dan saling menasihati berwasiat untuk selalu bersabar di atas kebenaran itu. Di sini disebutkan Allah semua manusia rugi, yakni binasa, sengsara, rusak, hancur, itu makna merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama kita, iman ini diperlukan oleh semua manusia untuk tidak rugi. Syarat utamanya adalah apa? Iman. Iman itu tidak akan muncul, tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan adanya apa? Ilmu. Ilmu tentang pengetahuan agama. Pengetahuan tentang ibadah, pengetahuan tentang akhlak, pengetahuan tentang akidah, pengetahuan tentang tauhid. Dengan adanya pengetahuan, pengertian ilmu seperti itulah akan timbul iman. Serta dia pun beramal saleh. Amal saleh pun tidak akan mungkin bisa kita laksanakan kecuali dengan apa? Ilmu. Maka dengan ini, bahwa ilmu, belajar ilmu agama itu dibutuhkan oleh semua manusia agar keluar dari kerugian, agar keluar dari kebinasaan. Kalau orang tidak belajar ilmu agama, akibatnya pun apa, Pak? Jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Boten sinau babagan ilmu agama. Berarti boten ngertos. buta tentang agama, maka berakibat tidak bisa beriman. Lah badhe ngimani napa Pak? Lho ora ngerti. Tidak bisa beramal saleh. Maka diakibatkan boten gadah ilmu mangkini menika menyebabkan tidak adanya iman dan boten saged ngamal saleh. Itu berarti manusia menika pasti dalam kerugian. Artosipun pasti dalam kebinasaan. Nek kados niku ilmu penting mboten, Pak? Penting. Nggih sinten? Nggih sedaya tiyang. Untuk semua orang tanpa terkecuali. Wonten tiyang damel syirik nyembah patung. Niku merganipun apa? Karena jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Boten ngertos perihal kewajiban bertauhid. Amargi bodoh tentang tauhid. Menjerumuskan kepada syirik. Kata sendiri Pak. Amargi boten mengertos tentang sunnah. Bodoh tentang sunnah. Jahil tentang sunnah Nabi. Amalan yang sesuai dengan Rasul seperti apa? Boten ngertos. Ini punya babakan jatuh pada bid'ah. Begitu terus. Tiang kang boten gadai ilmu tentang kewajiban taat. Kem taat boten purun lho boten gadai ilmu nek. Lah kepriyokan taat. Beriman saja tidak. Takut kepada Allah juga tidak. Boten terdidik. Niku berarti terjerumus pada maksiat. Lawan saking apa? Ketaatan. Berarti berilmu itu menguntungkan. Kalau jahil niku merugikan. Berilmu menika terbimbing untuk bertauhid, nguntungaken. Berilmu menika terbimbing kepada sunnah Nabi, nguntungaken. Berilmu menika terbimbing akhlakul karimah, menguntungkan. Nguntungaken mboten, Pak? Nguntungkan. Ningnesing boten gadah ilmu agami, jatuh teng syirik merugikan. Rugi niku dunia akhirat tidak akan mendapatkan ampunan untuk selamanya. Nek ngantos napa syirik ngantos mati. Lah ora tau sinau tauhid ya ngantek mati, Pak. Tobat niku kan amargi ngertos, nggih mboten? Nggih. Nek ya syirik dosa gede banget. Oh kayak gue ya. Aku tak tobat lah. Dan niki mboten ngertos ilmu nek. Sing mengertosi syirik niku. Dikira sesuatu yang kang sae. Oh gini sekawit. Biye nih kayak gini ya kayak gini bae. Anu orang ngerti nek niku syirik. Akibat jahil jatuh pada syirik. Ternyata. Dianggap main. Ternyata elek. Karena nopo jahil merugikan. Sing rugi pinten-pinten Pak. Sing rugi. Sing rugi piyambakipun kang boten gadah ilmu. Kenging napa kok boten gadah ilmu? Boten ngaos, tidak pernah taklim. Nek sing rugi sinten Pak? Kucing. Ngrugi. Nek sing ngertos ya. Nek sing rugi menungsa minal khasirin. Innal insana lafi khusrin. Hadirin kaum muslimin, ini mukaddimah singkat betapa pentingnya ilmu agama. Yang dengan itu seorang akan mengerti petunjuk. Yang dengan sebab ilmu agama itu seorang akan mengerti tentang hak-hak Allah. Yang dengan belajar ilmu agama itu akan mengerti mana hak dan mana batil. Saya ketipun pahami mukaddimah ini kaum muslimin. Insyaallah. Alhamdulillah. Menguatkan kita untuk semakin semangat dalam talabul ilmi. Sing untung nggih. Ya bagipun gelem ngaji ya angsal pengertosan. Nek mboten ngaji sing rugi sinten? Nggih piyambakipun wong mboten ngaji. Bukan orang lain yang akan menanggungnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani, kita lanjutkan dalam membaca kitab ini. Sampai pada yang mana? Riwayat Tirmidzi. Masuk situ aja ya. Warwa At-Tirmidzi fil Jami'. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Jami' Sunan At-Tirmidzi. Syama'il juga tersebut dalam kitab dia yang berjudul Syama'il. Demikian pula dengan Al-Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu an, annahu qala, bahwa Anas mengatakan, lama kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu shay, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay, walamma nafatna an Rasulillahi alaihi salatu wasalam al-aydi wa inna lafi dafnihi hatta anqarna qulubana. Hadirin kaum muslimin, kita terjemahkan, kita akan terangkan nanti supaya jangan salah paham. Anas Ibn Malik beliau berkata, jadi apa yang akan kita baca ini ucapannya siapa? Anas Ibn Malik mengisahkan ketika Nabi masuk ke kota Madinah. Lama kana al-yawm, tatkala hari di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam daghala fihi al-Madinah, masuk ke kota Madinah. Adha'a minha kullu shay, bersinarlah segala sesuatunya yang ada di kota Madinah. Maknanya kaum muslimin harus kita pahami, Rasul itu membawa cahaya, menerangi kegelapan. Maknanya bukan berarti beliau mengeluarkan cahaya ke atas neon, ya, kemudian Madinah terang benderang, padang. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya adalah Nabi masuk ke kota Madinah. Dengan masuknya Nabi ke kota Madinah, segala perkara bisa ditanyakan kepada Rasul, sumber ilmu. Karena ilmu dari Allah melalui sinten Pak? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala perkara itu terang. Apa itu tauhid? Jelas amargi langsung Rasul ingkang jelasakan. Apa itu syirik? Langsung terang. Sehingga penduduk kota Madinah, mereka berbondong-bondong menyatakan keislamannya dikarenakan yang membawa ilmu ada di tengah-tengah mereka. Ini maknanya, Pak. Saya ketibun pahami? Iya. Dato' saya enggak nyoten kesusahan apa? Gampil. Tak kekakem. Wong ada Rasul kok. Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri jikalau kalian tidak tahu. Ahlu zikri yang ada di zaman itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya tentang ilmu agama, pitapan nopo kemawon, ditanyakan kepada Rasul, disitulah ada jawabannya, disitulah ada keterangannya, disitulah ada bimbingannya. Sehingga kehidupan di kota Madinah adalah cerminan Islam. Bagaimana mengatur ini, bagaimana mengatur itu. Dari perkara rumah tangga sampai perkara negara. Masya Allah. Di mana sebelum datangnya Rasul ke kota Madinah, Madinah adalah tempat musyrikin. Madinah sebelum datangnya Rasul, mereka berperang. Madinah menikah penduduknya wonten kalih, Pak. Yang dikenal dengan Aus dan Khazraj. Wontennya perang, perang lan perang nih. Kabilah Aus dan Khazraj perang. 300 sekian tahun lamanya antar mereka. Tetapi dengan masuknya Islam, sakit bersaudara. Apa yang mempersaudarakan mereka padahal pun wonten perang selama 300 tahun. Islam pun kok perang atek 300 tahun. Niku kan mendarah daging. Ya mboten, Pak? Balung sumsum. Saking nopone, saking dendame, saking kesumate anak turunan demelu perang. Kowe musuhe kae. Ditantek anak putu. Wong 300 tahun, Pak. Lebih. Tetapi itu semuanya bisa clear. Bisa bersih. Bisa selesai. Bisa tidak lagi bergejolak. Bahkan menjadi sahabat yang rekat bersaudara. Karena mereka sama-sama menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dalam bertauhid, sama-sama dalam ibadah, sama dalam prinsip, sama disatukan. Itulah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah berfirman, "Ingatlah oleh kalian nikmatku atas kalian." Nikmat nopo? Kan kan ngutan, kan pada eling, kan pada nopo, Pak? Mengingat tentang nikmat Allah. Dados nek angsal nikmat iku dimut-mut, Pak. Allah melimpahkan rezeki, melimpah panen raya, alhamdulillah. Aku ora bisa gawe pari, mboten saged gawe semangka, kok ana semangkana pari. Bukan masya Allah banget. Ugetilah aku si nandur. Nak orang nandur ya orang panen. Lah wong nandur ping pira-pira. Mutan panen pirang-pirang. Tengene kulo sawah niku super banget, Pak. Tandur niku bisa ping 5. Yang jenengan ping pitan? Ping 3. Ngene kulo ping 5. Ning panennya sepisan. Tandur gelap, tandur gelap. Haliku. Yang menciptakan makanan minuman, nikmat min Allah. Yang menyatukan Aus dan Khazraj, nikmat min Allah. Kemutan. Nikmat itu adalah diutusnya Nabi di tengah-tengah mereka. Membimbing, mengajari. Sehingga dengan bimbingan Nabi, bersinarlah kota Madinah. Di atas hidayah, sinwonek, tarung terus. Perang terus, dendam terus, dados rukun, masya Allah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah kalian bersaudara, masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang dimaksudkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita kaum muslimin, kalau belajar tentang ajaran Nabi, mengkaji tentang akidah Nabi, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Sunnah, kitab contoh usul as-salasah, tiga pondasi dasar yang membahas tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Pembahasan panjang lebar dalam kitab tersebut. Itu berarti nopo, Pak? Kita mendapatkan apa? Tersinari hati kita untuk bertauhid. Yang tadinya kita sempat jatuh pada syirik. Gelap hati kita amargi mboten ngertos tentang bimbingan ajaran Nabi dalam perkara akidah. Maka kaum muslimin, semakin kita belajar ilmu nipun Nabi, semakin terang. Semakin apa pak? Terang. Semakin mendapatkan cahaya. Oh, aku kudu kaya kaya. Aku kudu kaya kaya. Aja kaya kaya. Kaya kaya nu enak. Siapa sih ngomong? Rasul. Oh, ya main. Begitu pak yang namanya ilmu agama dikaji. Banyak orang yang jahil menilai sesuatu. Mungkinnya be jahil pak. Boten gak ada ilmu. Dinilai dengan perasaan. Ke main apa orang yang kau disitak pikir-pikir. Katanya main di nang rasaku. Ini nang rasamu. Ya karena aku bodoh. Yang ngomongnya perasaan. Oh kayak gue ya. Ya panjang akibatnya emang bodoh kayak gue. Harus dengan ilmu. Ke bagus atau jelek dengan ilmu. Dengan kita belajar ilmu terbimbing. Oh kita harus begini. Jangan begitu. Begitulah kaum muslimin kita dalam hidup ini. Sebagaimana kota Madinah menjadi bercahaya dengan datangnya Nabi di tengah-tengah mereka. Bukan berarti disebut Madinah Al-Munawwarah. Itu penyebutan terakhiran. Itu penyebutan yang tidak mengapa, bukan berdosa. Tetapi lebih syar'i seandainya kita mengatakan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kotanya Nabi. Karena dulu Madinah menekok jenengane pun Yasrib, bukan Madinah. Setelah Rasul mlebet teng kota Yasrib diganti dengan kalimat Al-Madinah. Sehingga para ulama menulis dalam kitab-kitab zaman dulu Al-Madinatu An-Nabawiyah, kotanya Nabi. Nah, terakhir-terakhir zaman-zaman sekarang ini di beberapa orang menyebut Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Nek cilaka bercahaya mboten, Pak? Wonten Rasulullah teng riku dados cahaya? Nggih. Kakean lampu mriku, Pak. Dadi bercahaya. Obore Pertamina wis terang iku. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Ini ucapannya Anas. Kemudian yang berikutnya. Beliau mengatakan. Falamma kanal yawmul ladhi mata fihi. Maka tatkala. Di hari di mana meninggalnya beliau. Azlama minna kullu syai. Maka menjadi gelaplah segala sesuatu. Menjadi gelap. Ini ungkapan nanti akan disebutkan oleh Syekh, ungkapan kesedihan para sahabat. Betapa tidak sedih orang yang sangat dimuliakan dan dihormati, panutan umat, seorang yang paling dicintai oleh Allah, meninggal dunia, meninggalkan para sahabat. Tentu ini pun kesedihan itu ada. Panutan umat meninggal dunia. Sedih para sahabat. Amar gino kok dengan meninggalnya Nabi, waikum muslimin, itu ada sebuah ancaman apa? Ancaman kejahilan akan kembali lagi. Loh, kepripun iku pak? Amargi yang namanya generasi semakin jauh dari zaman Nabi, niku semakin jauh dari petunjuk. Semakin jauh dari ilmu. Di antara tanda-tanda yaumul kiamat intisyarul jahl, tersebarnya kebodohan. Hidup Nabi di zaman sahabat, ilmu terus dipelajari, dikaji, diamalkan. Sepeninggal Nabi, sahabat masih mengajarkan ilmu kepada tabi'in. Kepada tabi'in masih mengajarkan ilmu. Tetapi tidak seperti di zaman Nabi. Tidak semua orang belajar ilmu. Agama berkurang. Bertahun demi tahun sampai hari ini. Tidak semua orang belajar ilmu agama. Yang sesuai dengan sunnah. Tetapi hanya beberapa saja. Yang mayoritasnya tidak mau belajar. Merasa tidak butuh. Dengan ilmu sunnah. Yang mempelajari ilmu sunnah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mengerti ilmu yang sunnah. Gimana mboten, Pak? Jenengan umamane pun badhe nyensus saking buntu dumugi Jogja. Sing ngerti ilmu agama sesuai dengan sunnah Nabi pinten tiyange? Akeh-akeh mboten ngertos, Pak. Saking buntu dumugi Jogja, pirang wong niku, Pak? Jutaan gimana nggih? Nggih. Ampur guru di sensus 01 atau 02, Pak? Ning di sensus kowe ngerti sunnah apa ora? Ora. Ora, ora, ora. Aku temen sing ngerti keteplik. Siji, loro, telu paling. Maknanya kejahilan itu merebak. Dengan itu ikhwan muslimin berarti kegelapan kembali lagi. Sebagaimana ketika sebelum adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketipun pahami kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun min." Ini sudah menjadi sebuah kaidah. Tidaklah satu zaman datang kecuali dia lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Tahun 2019 lebih jelek daripada tahun 2018. Tahun 2018 lebih jelek daripada tahun 2017. Jelek maksudnya apa, Pak? Jelek secara total kehidupan di muka bumi ini. Walaupun mungkin ada kebaikan satu daerah demi daerah, tetapi keumuman lebih jelek. Amargi apa, Pak? Amargi semakin jauh dari zaman Nabi, niku semakin dekat dengan kiamat. Semakin dekat dengan kiamat, niku mboten wonge dados saleh-saleh. Bahkan semuanya jadi mungkar. Sampai-sampai Nabi menyebutkan teng alam bumi menika menjing mboten wonten malih kesebut kalimat Allah. Teng bumi niki, Pak. Teng bumi lho. Bumi kan wonge pira niku? Wilayah luas. Tidak ada lagi azan, tidak ada lagi qomat, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah, bahkan tidak ada lagi kalimat Allah. Pun mboten-mboten tiyang sing ngertos malah. Ku kapan kira-kira ya yambo ora ngerti. Kiamat sinten sing ngerti, Pak? Tahun 98 apa? 2009. Niku pun lewat, Pak. Yang terakhir 2012 jam 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Minggu ngonten sing ngomong tanggal jam berapa? Jam 24. Ya, bulan 24 tahun 2024. Bonten bulan 24, Pak. Gawe cek tanggalan lho bisa. Wong niku gone-gone Jawa iki, Pak. Hadirin kaum muslimin, di sini menunjukkan bahwa kita ini harus hati-hati jadi manusia. Jangan kita jahil karena keumuman manusia jahil. Keumuman manusia tidak merasa butuh dengan ilmu. Nek kon ngaji jawabane lah, aku ora butuh ilmu. Ana sing ngomong aku ora doyan kayak panganan bae, Pak. Maka hadirin kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat butuh ilmu. Ini nikmat sekali. Yang berikutnya kaum muslimin, ucapan dari beliau, walamma nafatna an Rasulillah al-aidi, ketika kami menjulurkan tangan-tangan kami dalam rangka untuk mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna la fi dafnihi, kami di tengah-tengah memakamkan beliau, hatta karena qulubana, hati-hati kami mengingkarinya. Maknanya saking cintanya kepada Nabi dan Nabi seorang yang memang harus dicintai, kami enggak tega menimbun beliau dengan tanah karena beliau adalah seorang yang sangat mulia dan harus dimuliakan. Tetapi beliau meninggal dunia. Nabi meninggal dunia menjadi sebuah hal yang heboh. Sampai-sampai Umar akan memenggal siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Karena apa? Kaget dengan berita itu. Maka tampillah Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau telah mati. Ini kalimat besar yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah kaum yang bergejolak mendengarkan berita wafatnya Nabi. Maknanya, kalau kamu kemarin berislam gara-gara Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian nabinya meninggal, kamu akan murtad, kamu berarti menyembah Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabinya sudah meninggal. Yang kita sembah selama ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita ini mengajarkan kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita ini mengajarkan kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Rasulnya sudah meninggal, kita tetap taat. Kita tetap ibadah. Kita tetap bertauhid. Walaupun Rasulnya sudah apa? Meninggal. Ini yang dimaukan. Afa immata, apakah jika engkau meninggal dunia, inqalabtum ala aqabikum, apakah jika engkau, ini ayat masih turun, belum masih hidup, innaka mayyitun thumma innahum mayyitun, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mayit, akan mati, mereka pun manusia yang lain juga akan mati. Sebutkan dalam ayat-ayatnya, apabila engkau meninggal dunia, apabila engkau mati wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian wahai para sahabat inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik kepada agama nenek moyang kalian lagi? Karena nabinya sudah mati, balik lagi kepada kesyirikan? Ayat-ayat seperti ini kaum muslimin yang diperdengarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, peringatan jangan sampai murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka-mereka yang murtad, kan wonten tiyang-tiyang murtad di zaman itu sepeninggal Nabi langsung menyatakan kemurtadannya, meninggalkan Islam dan kembali kepada keyakinan nenek moyang. Mereka itu bukan sahabat. Mereka itu munafikun. Yang selama ini hidup di tengah-tengah kota Madinah, yang menyembunyikan permusuhannya kepada Islam, tetapi menampakkan dirinya sosok seperti orang Islam. Benopo ben diterima. Ning atine kesuh banget ning Islam. Begitu Rasul meninggal dunia, oh berontak langsung, Pak. Terus berontak. Tahu berontak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala Syaikhul Bukhari, kita lanjut lagi, masih ada waktu. Wa hadha at-ta'bir ta'birun 'an al-law'ati fi faqdi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Anas bin Malik ini adalah sebuah ungkapan akan kesedihan atas meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشدت تلك الساعة عليهم dan karena saking dahsyatnya hal yang terasa pada hati para sahabat dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hatta angkaru anfusahum, sama-sama mereka mengingkari diri-diri mereka sendiri ketika mereka mengubur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ke sini ucapan beliau, wa inqita'il wahyi. Dengan meninggalnya Nabi berarti wahyu telah terputus. Pun wonten malih wahyu, baik itu wahyu yang berupa Al-Quran atau wahyu yang berupa Al-Hadis, alias nembak pun rampung, ilmu niku pun genep, pun sempurna, pun boten malih ditambahi lan boten malih dipun kurangi, dan tidak boleh dirubah. Amargi napa? Pun sempurna. Nek ditambahi berarti anu urung sempurna. Nek dikurangi juga itu bukan sempurna. Nek dikurangi kelebihan sih, Pak. Atau dimodifikasi. Dimodifikasi ini kok dirubah-rubah. Atau direvisi. Direvisi ini kok di amandemen. Ya. Jangan menyebut kafir, sebutlah non-muslim. Itu sesuatu kalimat yang tidak syar'i, bahkan menyalahi syariat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit saya sampaikan. Kalimat kafir itu yang menyebutkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada mereka-mereka yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu surat khusus tentang mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah olehmu, wahai Nabi, kepada mereka, wahai orang-orang kafir, disematkan, dicap mereka sebagai kafir oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma'abud. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kafir, itulah kafir. Dan disebut mereka dengan sebutan kafir. Ternyata ada orang yang menuduh kalau mereka disebut dengan sebutan kafir memiliki muatan radikal. Memiliki muatan keras, radikalisme. Berarti dia menuduh Allah adalah sumber radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka besar itu. Malapetaka besar itu. Dalam Islam, kaum muslimin, penyebutan kafir muslim, ya harus jelas ini muslim. Haknya berbeda dengan orang yang kafir. Ini dia, harus didudukan. Dan tidaklah penyebutan kafir itu berarti berbau-bau perang, berbau-bau darah, penyembelihan, pembantaian. Tidak. Dikarenakan dalam Islam, kafir itu tidak ada yang diperangi kecuali cuma yang satu. Yaitu perang, yaitu kafir harbi. Kafir yang memang ada pertempuran dengan kaum muslimin. Nek orang mata ini, lebih pateni. Tetapi kafir yang lainnya, seperti kafir dhimmi. Kafir pakwonge. Tetapi dia hidup di kalangan kaum muslimin. Di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin. Diperbolehkan untuk dia tetap melakukan keyakinannya. Karena memang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Diperbolehkan dia melakukan keyakinannya. Tetapi harus membayar jizyah upeti kepada pemerintah muslim. Boleh dibunuh? Tidak boleh. Tapi tetap kafir penyebutannya. Boten disebut dengan kalimat lain. Ya. Non-muslim atau warga negara saja. Ini apa yang dimaukan? Yang dimaukan adalah untuk meringankan perkara kekafiran. Supaya kaum muslimin tidak lagi takut dengan apa? Kekafiran. Oh, suara apa-apa pada baik, pada baik. Islam kan, wong orang Islam pada baik. Akhirnya akan ada satu zaman nanti orang tidak antipati dengan kekafiran. mau kafir mau muslimas ono karepe ora apa-apa. Anak sekringkel setundul ibarat pun wong tuane kae arep kafir ora apa-apa, kudu kafir kok non muslim. Ini yang dimaukan pembelaan kepada kaum kafirin dan akan menjurus orang Islam dengan jurusan Islam itu radikal, Islam itu kejam. Siapa yang membuat Islam? Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa kata dia? Karena mengkafirkan orang selain Islam. Dan tuduhan kafir itu adalah tuduhan yang berbau kekerasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah adalah sumber radikalisme berarti. Malapetaka besar. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Sudah azan belum? Bun gak? Bun nonton sing azan itu? Nenggeri kita jarang pak. Nek orang diajan azan ini bun jarang azan. Nanti jam sangat jarang azan pak. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan pada malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.